Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzaha quluba awliya'ahu 'anil iltifati ila zakhrafid dunya wa nasratih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Amma ba'du, qala Allah ta'ala bi ayatil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين آمنوا أشد حبا لله وقال أيضا يحبهم ويحبونه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقني حبك وحب من أحبك ما يقربني إلى حبك واجعل حبك أحب إلي من الماء البارد صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم. Bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini saya bisa bertemu kembali dalam rangka mengisi pengajian rutin kajian filsafat dan tasawuf. Tema pada siang hari ini yang disodorkan ke saya adalah berbicara tentang hub atau mahabbah, cinta dan keimanan. Adakah hubungan keimanan dengan cinta? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam beberapa ayat Al-Qur'an, adalah terbagi dalam surat-surat Al-Maidah misalnya atau surat Al-Baqarah, menyatakan walladzina amanu asyaddu hubbalillah, dan mereka-mereka orang yang beriman itu sangat cinta kepada Allah. Istilah cinta, berbicara tentang cinta ini susah didefinisikan karena berkait dengan perasaan. Yang namanya aspek rasa, kadang bahasa tidak bisa secara detil ataupun secara pas untuk mendefinisikannya. Karena masalah rasa adalah masalah yang sangat kaya, sangat kompleks. Ketika bapak-bapak sekalian membedakan dari aspek rasa di lidah saja, rasanya manis pisang Ambon dengan pisang Raja Serai ataupun pisang Muli misalnya, itu beda manisnya kayak apa. Itu baru rasa di lidah, belum rasa yang ada di hati. Ini Allah menciptakan kekuatan rasa itu luar biasa. Maka disebut aspek perasaan ini sangat kompleks, berbeda dengan aspek-aspek akliyah. Tetapi semua orang merasakan yang namanya aspek rasa ini punya. Sepakat kita yang namanya pisang Ambon itu manis. Setiap orang yang lidahnya normal merasakan manisnya madu dengan manisnya gula, itu akan bisa membedakan. Nah, ini baru aspek rasa di fisik, di lidah. Belum di dalam hati. Ini luar biasa. Makanya para ahli berbicara tentang cinta itu agak, atau di antara kalangan para filsuf misalnya, agak kesusahan. Maka yang jelas perlu didefinisikannya adalah apakah cinta itu memang lahir dengan sendirinya apa memang diciptakan untuk menyempurnakan manusia itu. Inilah yang perlu kita jawab pada siang hari ini. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan walladzina amanu asyaddu hubbalillah? Mengapa orang-orang yang beriman itu cintanya sangat kepada Allah? Ternyata inilah yang menjadi pertanyaan di karangan para sufi. Sufi itu seorang yang memang secara mengembangkan aspek perasaannya luar biasa. Bukan hanya sekedar filosof. Kalau filosof hanya akliyah saja. Kalau seorang sufi, ya filosof sebenarnya ia juga merasakan aspek rasa. Makanya beribadah pada Allah itu dengan aspek segenap rasanya, perasaannya. Ketika sujud, dia merasakan sedang apa. Nah, ini adalah kata Imam Al-Ghazali bahwa ternyata cinta itu sangat bermacam ragam. Mengapa manusia laki-laki cinta pada perempuan dan perempuan cinta kepada laki-laki? Ibnu Arabi, seorang filosof dan seorang sufi besar, dalam Futuhat Al-Makkiyah menjelaskan ternyata ada kesinkronan antara laki-laki dan perempuan, itu ada saling melengkapi. Maka dengan demikian cinta juga adalah saling melengkapi. Bisa didefinisikan ke sana. Kenapa? Karena ketika di awal penciptaan Nabi Adam, Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Adam itu ketika awal penciptaannya itu dalam kesendirian, kemudian perlu ada proses kelanjutan tentang pembentukan sejenis manusia. Maka kata Ibnu Arabi bahwa dari tubuh Adam itulah, sebenarnya dari hadis, Ibnu Arabi mengelaborasi dalam bentuk filsafat, pemikiran yang lebih jauh, bahwa ketika tubuh Adam itu sudah menjadi, terwujud, dia tidak mempunyai nafsu. Kemudian untuk melakukan, tidak ada nafsu untuk apa namanya mengembangbiakkan diri, karena memang belum diciptakan lawan jenisnya. Maka disitulah di bagian rusuknya dia ambil, kemudian dikeluarkanlah dari satu sebagian tulang rusuknya yang pendek itu diambil, dan disitulah nanti diciptakan Hawa. Maka dengan diambil sub tertentu dari tubuh Adam, maka ada sesuatu yang kosong. Maka kekosongan itu diisi dengan nafsu. Kemudian jadilah Hawa dan Adam terisi dengan nafsunya. Maka disitulah Tuhan tidak ada membiarkan eksistensi Adam ada dalam kekosongan. Tidak seperti malaikat. Kalau malaikat tidak memiliki nafsu, sehingga karakteristiknya lurus, tidak memiliki dinamika yang lain. Kalau malaikat diserahkan, sekali lagi kemarin kita sampaikan, kalau malaikat turun di muka bumi ini tidak ada istiqmar, tidak ada kemakmuran, ibadah saja. Tetapi kalau manusia, ini potensi yang menggerakkannya. Maka disitulah, maka Adam cenderung kepada Hawa dan Hawa cenderung kepada Adam. Kecenderungan cinta itulah yang disebut mail atau dengan hub, cinta. Tetapi cinta dalam dataran ini masih adalah untuk keselarasan saling menutupi. Cintanya Adam kepada Hawa adalah cintanya pada dirinya, karena itu adalah bagian sub fisiknya atau materi dirinya. Tetapi kecenderungan Hawa mencintai Adam karena dia ingin kembali pada bagian Adam itu, atau tanah asal disebutnya, atau tempat kembalinya. Jadi sebenarnya satunya wanita dengan pria dalam kacamata Ibnu Arabi adalah saling melengkapi. Disitulah sebenarnya hub itu. Ini wacana. Itulah sebabnya kenapa beda antara cintanya laki-laki dengan cintanya perempuan. Kalau cintanya laki-laki itu lebih agresif, bahkan sedikit vulgar, berani. Tetapi wanita, walaupun cinta dia terpendam, ada hijab yang disebut dengan haya, malu. Untuk menjawab ini, Ibnu Arabi menjelaskan, karena Adam, sejenis Adam, laki-laki itu cinta kepada wanita itu adalah karena dia ingin mengembalikan bagian dirinya. Maka dia dengan percaya diri ingin mengembalikan bagiannya. Tetapi kenapa wanita ada haya? Karena dia adalah merasa, bukan minder, ya mungkin agak sedikit, karena dia bagian, khawatir bagian yang subnya Adam ini tidak, tanah asal itu tidak langsung menerima. Jadi situ ada haya. Ini dalam kacamata Ibnu Arabi secara filosofis. Artinya apa? Disitulah ada hierarkis, ada perbedaan. Walaupun sama-sama ada cinta di antara keduanya. Nah, inilah yang disebut dengan cintanya Adam terhadap Hawa, ataupun manusia laki-laki terhadap wanita, atau sebaliknya wanita terhadap laki-laki. Maka bisa dilihat kalau wanita itu cinta pada laki-laki, ada sedikit tidak vulgar, karena dia merasa adalah bagian sub dari Adam. Sedangkan Adam sangat vulgar terhadap cintanya ataupun agresif, karena dia ingin mengembalikan bagian dirinya, si wanita itu. Ini dalam kacamata filosofis, alasan-alasan yang perlu, walaupun ini apa namanya bersifat apa kajian-kajian filosofis, tetapi memang rasional. Menurut Imam Al-Ghazali, sebenarnya di dalam diri manusia itu ada dua cinta. Cinta terhadap dirinya sendiri, fisik. Siapa yang tidak cinta pada diri kita sendiri? Kecuali kita. Tangan kita terluka itu diobati, siapa yang mau mengobatinya? Kita. Yang pertama merasakannya itu siapa? Kita. Maka tidak ada polemis, tidak ada masalah ketika kita mencintai diri kita sendiri. Cinta terhadap diri sendiri itu adalah memelihara fisik. Itu adalah bagian cinta terhadap diri kita. Kemudian juga mengolah jiwa kita ini, siapa yang mencintai kita kecuali kita sendiri. Karena apa? Nanti di akhirat orang tidak bisa memberi saling syafaat. Kecuali nanti Rasulullah SAW syafaatul uzma. Ketika di dunia orang masih tolong menolong dalam aspek ketika sakit ada yang mijitin. Ketika terluka ada yang menolong. Termasuk di dalam kehidupan sehari-hari ketika dia kesusahan dia bisa minta bantuan. Tetapi nanti di akhirat inilah tidak ada saling tolong menolong karena amal dia adalah amal masing-masing. Maka sejak dinilah kata Imam Al-Ghazali, kalau dia tidak cinta terhadap dirinya untuk memikirkan diri sendiri, nah ini manusia yang kurang sehat akal pikirannya. Maka cinta yang pertama terhadap diri sendiri itu tidak pernah disangkal. Apapun jeleknya diri kita, pasti kita mencintai kita. Rambut terlalu panjang kita sisir, kita atur. Kalau terlalu pakaian kita urus untuk diri kita. Nah ini tidak ada masalah. Tetapi cinta yang kedua kita terhadap dunia luar atau objek yang lain, ini bertingkat-tingkat. Ada sebab-sebab yang orang cinta pada aspek-aspek yang di luar kita. Yang pertama mungkin kata Imam Al-Ghazali, seseorang cinta kepada benda ataupun objek karena dia sudah saling mengenal. Karena ada keselarasan antara dirinya dengan objek yang dia kenal itu. Maka disitulah ada keselarasan. Lahirlah mail, kecenderungan untuk senang. Kalau kawan kita tidak ada karena sudah cocok bersahabat, maka ketika tidak hadir sehari dua hari kita tanyakan kemana sih dia. Itu adalah cinta. Tetapi cinta ini bukan berarti cinta seperti laki-laki terhadap wanita. Tetapi cinta yang macam lagi, yang susah didefinisikan. Nah karena ada keselarasan, ada kecocokan, itulah cinta juga. Kemudian ada cinta yang sebab yang lain. Karena objek itu ataupun benda atau apa saja memberi manfaat kepada kita. Kita punya kendaraan karena bisa memberi manfaat, maka cinta kepada kendaraan. Atau bahkan satu hal yang kedua, ini fenomena yang kedua kata Imam Al-Ghazali, bahwa sekalipun zat itu ataupun benda tertentu itu kurang disenangi oleh orang lain, tetapi karena itu benda ataupun objek itu memberi manfaat kepada kita, maka kita no comment. Yang lain mengomentari, kenapa si Pulan itu cinta pada A? Karena si A ini sudah memberi manfaat. Contoh yang paling konkret adalah obat ataupun apa saja kira-kira. Tidak semua orang senang pada obat tertentu. Tetapi karena kita butuh pada obat itu dan bisa memberi manfaat kepada kita, maka kita cinta kepada objek itu, obat itu. Orang lain mungkin tidak. Nah, sebab yang kedua, sebab yang ketiga adalah karena memang secara lahiriah, walaupun benda ini ataupun objek ini secara lahiriah memang senang dilihat. Kalau yang tadi, yang kedua, walaupun agak jelek menurut orang lain, tetapi seorang cinta saja di situ. Nah, yang ketiga ini, memang secara lahiriah indah, maka semua orang senang pada keindahan itu. Dan ini cinta kepada zatiah. Walaupun tidak dirasakan secara lahiriah dimakan, misalnya. Karena taman-taman bunga-bunga indah, maka orang senang pada keindahan itu. Dan ini semua orang pasti senang pada hal-hal yang indah. Karena memang manusia itu diciptakan senang pada keindahan. Kenapa ini? Inilah akar cinta itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah Allahul Jamil yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu maha indah dan senang kepada keindahan. Maka kecenderungan karena manusia itu diciptakan dari Allah, bahkan wa nafakhtu fihi min ruhi, menurut Ibn Arabi itu bahkan dari bagian ruh Allah. Ini tanda petik. Bagian dari Allah kita manusia ini. Maka kecenderungan-kecenderungan ilahiyah itu ada dalam diri kita dan senang pada keindahan. Melihat bunga, pemandangan yang hijau, pemandangan yang indah, itu orang senang. Semua orang. Orang kalau tidak senang pada semua objek yang indah, maka dia tidak normal. Nah inilah cinta juga, kata Imam Al-Ghazali. Nah dari ketiga aspek tadi, yang hal-hal yang melahirkan cinta kepada benda, kepada objek yang lain. Ini sebenarnya di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 14. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, zuyyina linnas hubbus syahawati minan nisa wal qanatir muqantarati minadz dzahabi wal fiddah, dan al-ayah. Jadi manusia dijadikan indah dalam pandangan manusia apa-apa yang diingininya. Inilah kecenderungan cinta. Tetapi ini cinta masih cinta lahiriah. Yang tadi itu yang 1, 2, 3 kategori Imam Al-Ghazali dan dilegitimasi oleh ayat Al-Quran Ali Imran ayat 14 itu adalah cinta-cinta lahiriah. Tetapi di akhir ayat itu Allah subhanahu wa ta'ala mengoreksi, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang terbaik. Cinta yang terbaik itu di hadapan Allah. Kalau yang tadi itu cinta kepada wanita, anak-anak, harta, emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, sawah, ladang, dan sebagainya bersifat materi tadi, yang bisa memberi manfaat pada seseorang itu, ataupun karena keindahannya, maka itu masih cinta materi, masih cinta duniawi. Nah, yang perlu dicari adalah seorang mukmin adalah cinta ukhrawi, yakni cinta kepada Allah. Nah, inilah sasaran kita yang sebenarnya ini. Cinta yang lahiriah itu jenis-jenisnya semua itu akan berubah. Kalau cinta yang terakhir, cinta pada Allah, itu semakin kekal. Cinta kepada yang pertama, yang satu, kedua, ketiga tadi, jenis-jenis yang dicintai, objek-objek wanita, harta, kemudian kendaraan atau ladang dan sebagainya, itu anak-anak, itu bisa berubah cintanya. Kenapa? Bisa dibuktikan. Karena cinta-cinta materi ini adalah cinta yang masih bersifat lahiriah. Kalau di usia senja, orang tidak lagi, mungkin tidak lagi senang pada emas berlian. Karena sudah tua, buat apa sih emas berlian mungkin? Atau yang tadinya ingin kuda pilihan yang hebat itu, ataupun kendaraan yang mewah. Tetapi ketika tua renta itu mereka sudah ada kejenuhan. Inilah yang menyebabkan cinta itu bisa bergeser. Tetapi wa indallahi husnul ma'ab, dan sesungguhnya Allah itu adalah tempat sebaik-baik kembali. Inilah cinta yang harus dikejar, kata Imam Al-Ghazali. Cinta yang pertama, kedua, ketiga yang tadi itu cinta lahiriah, itulah cinta bayang-bayang. Cinta terhadap kulit. Cinta terhadap bayang-bayang, di mana bayang-bayang itu ketika hilang. Tetapi ini masih hal yang wajar, tetapi bukan itu yang harus dikejar, kata Imam Al-Ghazali. Tetapi yang terakhir inilah cinta pada Allah. Bagaimana cara menumbuhkan cinta pada Allah? Pertanyaannya adalah ini. Nah, menumbuhkan cinta pada Allah adalah bagaimana kita merenungkan diri kita, mengenali diri kita sendiri. Kita ini lebih banyak diberi nikmatnya ketimbang mudaratnya. Hidup ini lebih banyak nikmatnya, Pak, dibanding kemadaratannya. Jadi ini harus ditumbuhkan rasa syukur. Rasa terima kasih kepada zat. Kalau tadi obat bisa memberi manfaat, itu baru memberi manfaat untuk hal-hal tertentu. Tetapi Allah bisa memberi manfaat kepada kita, memberikan rahmah, memberikan nikmah, itu di luar seluruh obat, di luar seluruh benda-benda yang tadi. Nikmat melihat, nikmat memandang. Makanya seorang sufi menyatakan, Ibn Yahya memberikan solusi, pernah menyatakan bahwa seorang yang mukmin yang benar, seorang mukmin yang sejati itu pasti cinta kepada Allah. Berdasarkan ayat Al-Quran surat Al-Baqarah, walladzin amanu asyaddu hubbalillah, itu karena ibadahnya senang. Karena tidak sebanding antara ibadah dia dengan nikmat yang dimilikinya, nikmat yang dirasakannya. Nah, inilah persoalan-persoalan bagaimana menumbuhkan rasa cinta itu kepada Allah. Adalah dengan semakin banyak kita merenungkan diri kita, muhasabah, kemudian rasa syukur kita, itu adalah sudah menunjukkan kecintaan. Bahkan orang kalau sudah cinta di hadapan Allah, cinta kepada Allah, ibadah ini bukan sebagai beban. Ibadah kita ini justru sebagai satu bentuk komunikasi rohani kecintaan kita sebagai hamba. Memang ini agak sulit memang menaik dari ibadah sekedar mewajibkan fardu menjadi sebuah cinta. Tetapi ini sudah dibuktikan oleh para sahabat-sahabat Rasulullah atau di kalangan para sufi-sufi bahwa mereka beribadah itu tidak sekedar fardu. Makanya cirinya orang yang cinta kepada Allah itu adalah ibadahnya tidak hanya sekedar sholat fardu. Tetapi sholat sunnah dia lakukan dengan senang hati. Kata Rasulullah, hiburanku di dunia ini ada tiga hal. Pertama, wangi-wangian. Kedua, indahnya melihat wanita. Tetapi kemudian yang ketiga adalah sholat. Jadi tiga aspek Rasulullah yang menjadi kesenangan Rasulullah. Bahkan Rasulullah melihat pemandangan yang indah, itu adalah suatu hiburan, kesenangan. Tetapi sholat juga menjadi sebuah kesenangan Rasulullah, hiburan Rasulullah. Maka bukan hanya sekedar kewajiban fardu. Oleh karena itulah, di dunia ini orang diuji, apakah ibadah sunnah ini sudah demikian enak? Maka di kalangan para tabi'in, ibadah sholat malam, qiyamul lail itu ada yang 100 rakaat, ada yang ratusan rakaat, karena dinikmati. Inilah ciri orang-orang yang sudah cinta pada Allah. Ibadahnya bukan sekedar fardu. Ini sehingga dalam hadis qudsi dikatakan, hamba-hambaku yang beribadah lebih dari sekedar sholat fardu, kemudian dia melaksanakan sholat-sholat sunnah, maka dia adalah orang yang cinta padaku. Kalau dia sudah cinta, aku juga cinta pada dia, pada hambaku. Kalau aku sudah cinta, aku berada dalam dirinya. Ada dalam pikirannya, ada dalam lidahnya, ada dalam perasaan dan tingkah lakunya. Maka inilah orang yang sudah mahabbah dengan Allah Subhanahu wa taala ditunjukkan dengan ibadah ini. Nah, inilah nanti yang perlu kita pikirkan bersama bahwa ibadah kita ini bagaimana agar meningkat dari bukan hanya sekedar fardu kewajiban tetapi meningkat untuk nikmat. Nah, sudahkah sholat ibadah kita menjadi suatu kenikmatan? Nah, ini bagaimana cara memperoleh agar ibadah kita itu menjadi nikmat? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan kembali kepada kita. Barangkali inilah yang sekedar untuk mungkin ada dalam makalah. Lebih jelasnya Imam Al-Ghazali sebenarnya cukup panjang membahas tentang hub itu. Nah, bagaimana ibadahnya orang yang sudah cinta? Pasti itu sudah ma'rifah. Karena sudah sinergis antara cinta dengan Allah dan Allah membukakan dirinya dengan hijab, tidak ada hijab antara si hamba yang diibadah, yang beribadahnya itu dengan Tuhan yang diperhambanya. Maka di situ tidak ada sekat, tidak ada jeda. Seluruh perasaannya ada dalam lingkupan Allah Subhanahu wa taala. Inilah sebenarnya kembali pada insan kamil yang kemarin. Jadi insan kamil itu manusia yang sudah sempurna secara rohaniah karena dia sudah begitu dekat asaddu hubbalillah. Orang yang di masjid lebih dari sekedar ada i'tikaf, itu juga menunjukkan cinta pada Allah. Maka kata Haram bin Yahya itu yang dikutip oleh Imam Al-Ghazali bahwa sebenarnya ciri-ciri orang yang cinta Allah pada Allah itu adalah dia senantiasa seorang mukmin apabila telah mengenal Allah dengan sempurna maka akan muncul rasa cintanya kemudian dan akan terus menerus menghadap kepadanya, senang menghadapnya. Makanya zikrullahnya itu tidak sekedar dalam sholat tetapi terus zikrullah dalam hatinya. Allah, Allah, Allah. Ada khafi, zikir khafi. Ada zikir jahar, biasa kita lakukan, ada zikir khafi, terus menerus hati ini dikontrol. Ada komunikasi terus, walaupun tidak sholat. Makanya disebut sholatun daimun, sholat yang terus menerus itu ada sholat di luar sholat dalam arti kaifiat ini. Kalau sholatun, apa yang kaifiat ini adalah sholat yang, tetapi sholatun daimun jadi ruhnya itu sholatnya terus menerus. Ketika di luar sini pun, ketika dia duduk di tempat pekerjaan, dia masih terus melanjutkan sholatnya itu. Komunikasi dengan Allah. Itulah kata Yahya Harun bin Yahya, yang dikutip oleh Imam Al-Ghazali, bahwa dia akan terus-menerus menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila dengan demikian, maka dia akan melihat dunia ini dengan tidak dengan dasar syahwatnya. Jadi keinginan-keinginan tadi yang disebut kecenderungan-kecenderungan orang senang, terlalu senang kepada benda-benda materi, yang itu adalah sebenarnya bayang-bayang, cinta bayang-bayang. Kemudian seorang sufi besar Rabi'ah al-Adawiyah ditanya, ini ketika Imam Ahmad bin Hanbal mendefinisikan tingkatan-tingkatan cinta, itu ada tiga kategori. Cintanya anak-anak, cintanya orang yang sudah dewasa, dan cintanya orang yang sudah luar biasa. Menurut Ibn Hanbal, pertama orang cinta yang bersifat materi itu adalah cinta akibat pemberian. Ini cintanya anak-anak. Kalau kita sering diberi, itu pasti kita senang. Nah, cintanya atas dasar materi yang begitu. Kedua, ada tingkatan cinta karena kekaguman. Wah, luar biasa, hebat. Ketokohannya, kehebatannya, ataupun keagungannya. Sementara kita ini adalah lemah, kurang, kecil. Maka kita kagum pada dia, itu juga cinta. Nah, cinta yang ini, walaupun dia tidak memberi ke kita, tetapi ini masih sedikit ada unsur-unsur sedikit materi, karena kita ingin seperti dia. Tetapi ada jenis tingkat cinta yang ketiga adalah cinta yang susah dicarikan alasannya. Kenapa dia cinta? Cinta kepada Allah, ya susah didefinisikannya. Bukan karena Allah terus-menerus memberi kepada kita. Bukan karena saya takut pada neraka. Bukan saya karena ingin surga ibadah ini. Karena saya adalah satu ibadah, satu senang saja. Sudah menjadi satu kebutuhan ibadah ini. Maka yang ditanya adalah keriduan. Kenapa konsep keriduan? Konsep keriduan itu adalah ingin menyelaraskan antara yang mencintai kepada yang dicintai. Ingin tidak sekedar kulit ataupun bayang-bayang tadi cintanya. Ingin masuk pada sesuatu yang ada di dalam zat yang dicintainya itu. Itulah cinta esensi. Cinta yang murni, cinta yang ikhlas. Dia ingin seperti dia. Dalam arti ingin menyeimbangkan agar seperti Adam dan Hawa tadi. Adam dan Hawa ingin masuk pada dimensi Adam, ingin menjadi satu kesatuan. Maka kita juga ingin kepada Allah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, ingin kembali kepada Allah itu adalah cintanya bukan cinta pada dimensi pemberian Tuhan, tetapi kita ingin kembali pada Allah. Maka yang dicari adalah keriduan. Ketika ditanya Rabi al-Adawiyah, kenapa sih kamu beribadah? Apa karena takut karena neraka? Atau karena ingin surga? Saya enggak tahu, itu surga dan neraka tidak ada dalam pikiran saya, kata Rabi al-Adawiyah. Saya mencari keriduan Allah aja, ingin cari ridha Allah. Keriduan inilah yang dia kejar. Maka ibadahnya ini sudah cinta dalam arti esensi yang ikhlas. Nah, kita mengejar seperti itu bagaimana caranya? Nah, ini yang penting pengetahuan saja dulu. Ta'limnya. Wawasannya. Nah, ternyata ada lapisan-lapisan cinta beribadah itu begitu. Asyaddu hubbalillah, betul-betul cinta pada Allah. Nah, inilah dicoba dan diusahakan oleh, makanya dalam Al-Quran ada lapisan-lapisan ruhaniyah manusia, ada mukhlisin, ada abidin, ada mukminin, ada muslimin dan sebagainya. Itu di mata Allah ternyata itu gambaran-gambaran sejauh mana dia cinta pada Allah. Kalau baru abid saja, baru muslim saja, baru mukmin saja, baru mukhlisin saja, ada muhibbin dan sebagainya. Itu adalah dimensi yang sangat dalam ketika Al-Quran digali berkait dengan aspek-aspek jiwa manusia yang berlapis-lapis itu. Makanya kualitas kita siapa? Hanya Allah yang tahu. Inilah dimensi filosofis dan teosofis. teosofi itu adalah berpikir tentang dimensi kita dengan Allah, tetapi secara dalam, relung. Nah, inilah orang para sufi, diantaranya Imam Al-Ghazali, Ibn Arabi, atau sufi-sufi besar yang lain, itu mencoba membuka di dalam Al-Quran itu, mutiara Al-Quran yang berbicara tentang hobi itu apa. Nah, inilah mudah-mudahan bisa menjadi motivasi kepada kita dan bisa dipahami. Mudah-mudahan kita juga bisa mengejar cinta pada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kita bukan hanya sekedar tanggung jawab fardu, tetapi juga satu cinta ibadah ini. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waqad fazal muttaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.